طيب جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kita dalam bab ini sudah terakhir dan akan memasuki bab baru. Qala al-mu'allif atau musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala fihi. Jadi dalam bab yang telah kita lewati, bab ma ja'a fi ruku wa tamaim, bab yang datang dalam menjelaskan masalah ruqyah-ruqyah dan tamimah-tamimah, yakni perkara yang dilarang, dan ditetangkan dalam bab ini beberapa asar dari salafus salih radhiyallahu anhum sebagai bukti bahwasanya beliau Al-Musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengarahkan para pembaca kitab ini untuk mengambil pemahaman dari salafus salih dalam memahami perkara-perkara semisal ini. Dan inilah yang dikenal dengan kembali kepada fahamus salaf dalam beberapa permasalahan yang dibahas dalam masalah din seperti masalah kita ini. Seperti yang dinukilkan oleh beliau dalam Wakanu yakrohuna. Yani Ibrahim An-Nakhai mengatakan Wakanu yakrohun kanu, yani dari para sahabatnya Ibrahim An-Nakhai dari kalangan para tabi'in, membenci semua tamaim tanpa terkecuali. Minal Quran wa ghairil Quran, baik yang dibuat dari Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran atau dari selain ayat Al-Quran yang maknanya tidak jelas. Semuanya dibenci. Dan kalimat yakrohun perlu dipahami bukan sebagaimana yang diistilahkan dalam ilmu usul fikih dari kalangan fuqaha, yang mereka mengatakan yakrohun yaitu atau karoh yaitu apa? Ditinggalkan lebih baik, ya kan? Dilakukan tidak berdosa. Itu dikatakan karohah tanzihiyah, bukan karohah tahrimiyah. Tetapi yang diinginkan di sini dari nukilan dari kalamnya Ibrahim An-Nakhai rahimahullah taala, ini makna karohah adalah karohah tahrimiyah, tidak ada beda dengan haram. Cuma mereka para salaf kadang mengatakan yang haram dikatakan dengan lafaz makruh karena tawarruan minhum. Jadi sisi kehati-hatian dari mereka. Qala al-musannif rahimahullah fihi masail, dalam bab ini ada beberapa masalah yang diringkas oleh beliau rahimahullah taala. Al-ula, yakni al-mas'alah al-ula, tafsir ruqa wa tamaim, yang ditafsirkan yaitu al-azaim. Lihat dalam matan, ya kan? Waruko yalati tusama bi al-bi azaim, yaitu kalau bahasa kita apa? jampi-jampi atau jimat-jimat, mantra-mantra. Ini yang dibicarakan dalam ruko yang dilarang di sini. Ini rukia-rukia yang dilarang darinya dan masuk dalam kategori syirik adalah jampi-jampi atau mantra-mantra atau yang semisalnya atau dengan kata lain dikatakan jimat, bahasa kita jimat. Nah, jimat itu ibaratnya pusaka kalau orang sini bilang. Bisa mengatakan, bisa diyakini sebagai kekebalan bagi dirinya. Ya kan, bisa diambil dari ayat Al-Quran yang mereka selewengkan dari maknanya seperti sebagian orang dulu ketika mempelajari ilmu bela diri seperti tapak suci, ya kan? Di situ diajarkan seperti wa idza batastum batastum jabbarin. Ayat tadi sebagai zikir untuk menghadapi lawan. Dengan keyakinan dia semakin kuat. Jabbar. Jabbar adalah orang yang kuat. Memiliki kesombongan yang kuat. Mengalahkan lawannya. Batas maknanya apa? Apa? Batas itu ketika apa? Menyiksa dan semisalnya. Dan ayat ini bukan, enggak ada kaitan sama sekali dengan apa yang mereka lakukan. Dan itulah yang dikenal dengan jampi-jampi atau mantra-mantra. Ya kan? Penyelewengan dari Al-Quran, ya termasuk ilhad. Dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ilmu bela diri rata-rata sekarang ini adalah tidak lepas dari hal-hal ini. Ini mayoritasnya. Yang banyak di pertahanan kaum muslimin seperti kerasakti, seperti SH, yang lain apa lagi? Apa? Apa yang namanya? Yang kenal apa namanya? Selainnya. Siapa yang tahu namanya yang lain? Pagar Nusa atau apa? Atau tapak suci, tapak najis. Nah ini rata-rata menggunakan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syariat. Sejampi-jampinya. Nanti membeli ayam yang khusus. Disesuaikan dengan umur orang yang berhubungan dengan penyembelian tadi. Kalau umurnya tua-tua, cari ayam yang umurnya agak tua. Nah. Khurafat. Kejawen. Jadi ruko wa tamaim yang diinginkan di sini adalah jampi-jampi atau mantra-mantra atau jimat-jimat. Biasanya digantungkan di pintu dan semisalnya. Kalau jampi-jampi ini banyak dari orang-orang yang menggunakan sebagian ayat-ayat Al-Quran. Tapi dicampur-campur. Nanti juga kadang pelaksanaannya ada sisi pantangannya atau singkirannya. Hari tertentu mereka enggak bisa beramalia dengan perkara ini, enggak bisa operasi, enggak bisa menggunakannya. Seperti malam Jumat dan semisalnya, ini termasuk khurafatnya mereka. Seperti Arraf, tukang ramal. Atau dengan kata lain dikatakan apa? Paranormal. Kenormalannya sudah parah. Ya kan? Paranormal. Masalah sania tafsir tiwalah. Tafsir tiwalah. Apa tiwalah kemarin? Pelet. So pelet. Hewan. Ya, bisa pelet ya, pelet. Nah, ini kalau pelajar-pelajar yang mereka mempelajari dalam pondok-pondok pesantren sufi, ya kan, diajari ilmu pelet. Ya kan, ilmu pelet. Mereka bahasakan dengan bahasa mahabbah. Itu tiwalah. Dan ini semua termasuk sihir. Termasuk sihir. Masalah salis anna hadis salas. tiwala ruko wetamaim kulluha atau kullaha menasyirki min garis tisnain, termasuk dari syirik tanpa pengecualian. Dan syirik di sini adalah bisa syirik akbar, bisa syirik asgar, tergantung keyakinan orang yang memiliki hal ini atau menggunakan hal tersebut ruko wetamaim wetiwala. Bisa syirik akbar, bisa syirik asgar. Kalau dikatakan cuma sebab, dan Allah yang memberikan manfaat atau menolak madarat, maka syirik asgar. Tapi walaupun syirik asgar termasuk akbaru minal kabair, lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lain. Dan ini yang perlu diperhatikan. Lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lain seperti riba, zina, syurbul khamr, judi, dan yang lainnya. Maka dikatakan akbaru minal kabair. Maka kalau itu yang membenci perkara ini adalah orang yang paham tauhid. Adapun membenci perjudian, ini adalah merata. Yang tidak salat pun tidak membenci perjudian. Yang orang tuanya tukang judi, melarang anaknya main judi. Pelacur melarang anaknya melacur. Tapi kalau masalah syirik ini, yang membenci, yang menjelaskannya adalah orang yang paham tauhid. Maka beda. Beda dalam lapangan, dalam fakta kenyataannya beda. Kadang seorang yang ahli sholat, ternyata apa? Menganjurkan untuk ruko-ruko wa tamaim, yang maknanya adalah jampi-jampi, mantra-mantra. Juga tadi tiwalah. Kadang batuknya ngecap dengkul sapi, karena seringnya sujud. Ya kan? Jenggotnya panjang. Tapi karena gak paham tentang tauhid, maka bahkan mengajak kepada kesyirikan. Tapi kalau perkara-perkara ma'asi yang sudah dikenal oleh masyarakat, perjudian, subul khamr, sabu, dan semisalnya, ini mengingkarinya adalah dari kalangan orang yang merata, baik yang tidak sholat. Ya kan? Bahkan kafir pun juga mengingkari hal tersebut, tidak boleh. Buddha, Hindu pun mengatakan tidak boleh, tidak baik. Dosa-dosa besar yang tadi sifatnya seperti surbul khamar, zina, dan semisalnya. Tapi masalah ini, masalah yang khusus. Tentang ruko-ruko, rukya-rukya, tamaim-tamaim. Yang maknanya adalah jampi-jampi, mantra-mantra. Yang maksudnya dalam kategori syirik, seluruhnya ini adalah yang mengetahui adalah orang yang paham tauhid. Inilah. Da'wah sunnah wal jamaah memiliki keistimewaan dalam bab ini. Bukan semua orang, bukan semua kelompok mengetahui perkara ini. Bahkan para pejuang-pejuang memiliki semangat dalam perjuangan. Menisbatkan kepada Islam ternyata apa? Gandrung dengan kesyirikan. Dan ini di mana-mana. Di Afghanistan, ketika peperangan sengit melawan komunis, ternyata apa? Sebelum berangkat pergi perang, pergi ke dukun dulu. Dukun ngasih sangu, mantra-mantra, dan semisalnya. Nah, kalau itu tentang paham tentang tauhid, perkara yang sangat istimewa. Maka hargailah dakwah yang mulia, dakwah yang benar-benar berperan dalam garis yang paling terdepan. Berperan dalam garis paling terdepan dari semua kelompok yang ada. Bagi para penguasa teman yang lain, Ahlussunnah adalah orang yang berada paling depan dalam mengadakan pembenahan islah, dalam memberikan islah pembenahan, atau dalam bahasa mereka reformasi, islahat, ya kan? Maka nggak perlu diremehkan. Seharusnya para penguasa bersyukur terhadap para Sunni, para muwahhid. Dan harusnya didukung. Cuma karena bodohnya para penguasa enggak tahu siapa yang menguntungkan negara ini, maka dakwah salafiyah dianggapnya apa? Sebagai para pemuda yang terpapar dengan pemahaman radikalisme. Inilah buhtan, kebohongan dari orang-orang yang bodoh atau orang yang mengerti karena punya tujuan. Nasallahu alaihi wasallam wal afiyah. Ar-rabi'ah yang keempat. Anna ruqyata bil kalam al-haq min al-aini wal humma laisa min dalik. Tengok di sini. Dibedakan. Jadi bukan ngomong serampangan. Ruqyah dengan kalam yang benar untuk menghindari penyakit ain atau penyembuhan dari penyakit ain dan humma, sengatan hewan yang berbisa, bukan termasuk dari tiga perkara yang di atas dari syirik. Bahkan ruqyah bil kalam al-haq bukan termasuk dari tiga perkara di atas ruqa wa tamam wa tiwala yang dihukum sebagai syirik tanpa terkecuali. Inilah seorang alim membedakan perkara yang boleh dan perkara yang enggak boleh walaupun mirip. Ini ilmu yang paling bermanfaat. Perkara yang mirip bisa dipisahkan dari sisi hukumnya dan manfaatnya. Itu kalau enggak memiliki kejelian enggak mampu. Akan tercampur aduk pada pikirannya antara perkara yang syar'i dan perkara yang tidak syar'i. Karena kebodohan. Nah, kalau itu bersyukurlah sebagai seorang muslim yang mendapatkan bimbingan dari kalam yang benar dalam menanggapi perkara-perkara yang boleh dan mana yang enggak boleh. Ini bukan gampang untuk dijangkau oleh seseorang. Kadang seorang alim yang memiliki gelar syekh ternyata apa? Tercampur aduk ruwet di kepalanya, di pikirannya dalam perkara-perkara yang seharusnya dibedakan. Dan ini tidak asing. Seorang alim pun kadang terjerembab dalam perkara ini, apalagi seorang yang enggak mau belajar, cuek dengan ilmu syar'i. Nah itu. Enggak mau menghadiri majelis ilmu. Apalagi perkara seperti ini. Enggak mungkin, enggak mustahil kalau jadi ruwet dalam kepalanya. Dan kalau mau bukti, ya kan, seorang alim kadang terjerembab dalam perkara yang harus dibedakan ternyata dihukumi sama. Ini banyak. Sebagaimana yang masuk dari kita ini, sebagian seorang syekh yang dulu, ya kan, termasuk dari kalangan, sebagian mereka mengatakan dari kalangan para sahabatin ternyata, ruwet dalam pikirannya dalam perkara-perkara yang tercampur aduk yang harusnya dibedakan. Nah kalau itu perhatikan, ini suatu kejelian. Anna ruqyata bil kalam al-haqqi min al-aini wal humma laysa min dhalik. Dibedakan. Dengan yang tiga di atas. Al-khamisah yang kelima, annat tamimata idza kanat min al-Qur'an faqad ikhtalafa al-ulama wa hal hiya min dalik am la. Min dalik yani mimma nuhya anhu. Tamimah, ya kan? Tamimah itu yang dikatakan al-azaim, ditulis, dibungkus, digantungkan di leher atau di tangan, di lengan, tangan anak kecil atau di pintu, dan semisalnya bila diambil dari ayat Al-Quran, salaf ataupun ulama telah berseri dalam perkara ini apakah termasuk perkara yang dilarang darinya atau perkara yang dikecualikan dibolehkan. Telah kita lewati bahwasanya pendapat yang rajih bahwasanya perkara ini enggak boleh. Kenapa? Karena telah kita tahu bahwasanya dari kisahnya para salaf yang melakukan hal ini adalah bisa dirinci, bisa dijelaskan bahwasanya ditulis di papan lalu digantungkan pada anak-anak mereka khususnya untuk dihafal. Bukan sebagaimana yang diyakini bisa menolak balak, bisa datangkan manfaat. Karena ayat Al-Quran sebagaimana yang dipahami oleh banyak manusia, kita jumpai di gubuk-gubuk, di sawah, di ladang, gubuknya dikasih Al-Quran. Biar apa? Enggak ditempati gondorubu. Biar enggak ditempati jin. Ini banyak. Di tempat kita ini. Di sawah-sawah kadang taruh Al-Quran. Dengan keyakinan jinnya bisa tersingkirkan. Ini termasuk khurafat. Ya kan? Dari mana? Dengan cara itu saja langsung bisa. Ya kan? Enggak ada dalil yang membolehkannya ataupun menganjurkannya termasuk bid'ah dalam din. As-sadisah yang ke-6, masalah yang ke-6, annat taliqul autar. Al-autar jamak dari kata watarun. Dan watar adalah tali busur panah yang sudah mulai rusak, hampir rusak. Diganti dengan yang baru, yang usang ini dipakai untuk apa? Tolak balak. Nah, atau mendatangkan manfaat. Kalau diyakini hal tersebut bisa bermanfaat secara pribadinya, dengan sendirinya, maka syirik akbar. Mau dikatakan ta'liqul awtar ala dawab. Apa dawab? Ya, ini hewan yang melata seperti ya keledai. Dawab ini seperti yang dipakai oleh manusia sebagai alat angkut, alat transportasi seperti kuda, bagel, unta dan semisalnya. Sapi kalau tempat kita. Ya kan? Dulu sapi itu sebagai alat angkut dari kota ke kota. Nah ini dikasih gantungan-gantungan tersebut biar gak kena penyakit ain. Nah, mindalika termasuk dari perkara yang dihukumi syirik. Mindalika dalika yang isim isyara untuk bait yang jauh dari yang disyaratkan, yaitu tiga perkara di atas. Menasyirki atau mimanuhya anhu, termasuk perkara yang dilarang darinya. Jadi mindalika adalah termasuk dari hal yang tiga di atas. Satu dan dua. Ruko dan tamam dan tiwala. Yang ketujuh, al-wa'id syadid. Ancaman yang keras. Ancaman yang dahsyat. Alaman ta'allaqa wataron. Atas orang yang menggantungkan watar tadi. Ya kan? Tali busur yang sudah mulai atau hampir rusak. Diganti dengan yang baru. Digantungan terancam dengan ancaman yang sangat keras. Sebagai dosa besar. Ya kan? Nah kalau itu dikatakan di sini yang ke-8. Fadlus kawabi man qat'at tamimatan min insanin. Keutamaan pahala. Bagi orang yang memotong tamimah. Ya kan? Dari seorang insan walaupun tanpa izin. Tanpa pamit. Noem, ngiler noem, sapi, ya, masuk terus bukunya digegandel, gandel, turun, piye. Jadi bilang kemarin, buku itu enggak boleh dibikin bantal, Quran enggak boleh dibikin bantal, enggak boleh dibikin alas untuk tidur. Anak-anak ini kalau bangun sebelum subuh ke masjid, baca Quran, dapat 10 ayat, nanti langsung... biar aman dari dibangunkan, yang penting di masjid kepalanya apa? Digeletakkan. Kepalanya digeletakkan. Di atas meja belajar. Nah, ini enggak baik ya, Ikhwa. Kalau memang ngantuk, anak-anak harus sifatnya biar enggak ngantuk, bila ngantuk itu bergerak. Membaca ataupun menghafal dengan teori diem, badannya diem itu memang gampang ngantuk. Kalau di Pakistan, duduknya, kakinya, satunya diduduki, satunya diangkat ke atas lututnya. Gini-gini. Gini semuanya satu masjid. Ya kan? Nanti gurunya satu, muhabbatnya satu seperti Amin Mus'ab kan? Nanti muridnya baris kanan-kiri sampai memanjang. Ini membawa cambuk. Ya kan? Yang enggak serius, ngapain enggak anut, cambuk itu tengkurapkan, cambuk itu pantatnya. Nah, di Pakistan. Bukan kok ngapal sambil gini aja. Macam nanti enggak lama untuk pengantar tidur aja. Jadi cuma pengantar tidur. Quran nanti untuk pengantar tidur. Seperti murattal untuk pengantar tidur. Kalau dulu ya kan lagu-lagu populer untuk pengantar tidur. Orang tua sepongan untuk pengantar tidur. Gonggongan. Kalau sekarang ini Quran untuk pengantar tidur, murattal dan misalnya. Ini kurang baik dalam beradab dalam mencari ilmu, ya kan? Maka harus dimarahi. Harus dimarahi. Dan memarahi perkara seperti ini adalah perkara yang sangat wajar. So nanti ustaznya suka marah-marah. Bukan suka marah-marah, yang mengundang marah itu murid-muridnya. Ya kan? pagi telat subuh ada langsung selimutnya dipasang. Wah, aja mepol. Nanti datang Pak Din bawa sarapan, wes. Setelah itu jalan-jalan. Ongkelan terus. Nah. Ayo senang. Duit kirim lancar. Wes. Bapak-bapak pun kayak gitu. Di rumah guyon sama anaknya. Belajar pun. Ya kan? Berngantuk-ngantuk. Ini enggak benar ya, Ikhwah. Harusnya, ya kan? Harus syukurlah terhadap para pengajar. Kita yang terserang aja anak kalau lah memang libur. Mesti pamit. Ya kan? Sebagai bentuk tanggung jawab ketika libur itu pamit, nelpon. Ya kan? Siang ini enggak belajar. Malam ini enggak belajar. Pamit. Biar enggak mengecewakan para hadirin. Tapi yang anehnya kawan-kawan kadang enggak datang enggak pamit. Nah, nanti ketika dimarahi, setnya suka marah-marah. Nah. Marah itu obat. Ya kan? Marah itu obat. Jadi bersyukurlah masih dapat obat. Coba kalau enggak dimarahi sama sekali, jadi apa? Hah? Jadi apa? Jadi apa kalau enggak dimarahi sama sekali? Ya enggak karu-karuan. Ya kan? Maka bersyukurlah masih dapat obat. Obatnya belajar dimarahi. Ya kan? Kalau obat sakit kepala, badan tekot-tekot, ya diksa sama peroksikam. Ya kan? Sama allopurinol. Ya. Kalau belajar malas, ya. Dimarah-marah, jewer kupingnya. Ya. Kadang di jewer, apa, di marah-marahi, dibawakan air, dibawakan cambuk. Ini di mana-mana. Itu boleh. Maka orang tua nggak boleh nuntut. Anakku, nggak bisa digitu kan. Ya. Kalau nggak bisa, ya nggak usah belajar. Ya kan? Kita perhatikan. Jadi jangan ngantuk, Noem. Tadi masalah ngantuk. Sehingga kita apa keluar dari permasalahan. Asamina fadlul sawab biman qata tamimatan min insan. Harus tanpa pamit pun boleh. Kalau si Mukbil mengajari para kecil kudarihi bi se nukut atau ta'am. Kudarihi itu daro yudari kan mudarot. Jadi anak ini kau kasih apa satu biar nggak terasa kan potong. Ya, kasih duit taruhlah kan 1.000 atau 2.000, ya kan 10.000, ya kan dipotong dia nggak marah dari duit. Nanti pulang ke rumah kok gak, nanti mau jimatmu mau ceng, dituku mau 10.000. Masih uang 10.000 anu potong. Nah, ini kata semula seperti itu dalam sebuah kitabnya. Atas ya, yang ke-9 annakalam Ibrahim. Ya ini Ibrahim Nakhai seorang tabi'i. La yukhalifu ma taqaddama min al-ikhtilaf. Kalau seorang alim yang tadi dibawakan oleh beliau di situ tidaklah menyelisih adanya ikhtilaf yang telah lewat li anna muradahu ashabu Abdullah bin Abdullah bin Mas'ud. Ya dari yang tidak melak tidak membolehkan. Abdullah termasuk dari pihak yang tidak membolehkan. Nah. Paham? Jadi asalnya Abdullah bin Mas'ud pihak yang tidak membolehkan. Maka dengan demikian gamblang permasalahannya namanya tahqiq dalam suatu permasalahan, penentu dalam suatu permasalahan seperti ini. Maka kita syukuri ikhwah ilmu yang sampai kepada kita dulu. Ya kan? Kita enggak tahu perkara ini sejauh ini beratnya, ancamannya. Maka karena kita lata dengan kaum kita, dengan keluarga kita. Maka ketika kita kehilangan suatu barang, kemana larinya? Ke Pak Dukun. Bawa kurma 7. Ya kan? Nanti kurma 7 tadi dipasang jambi-jambi, dikubur, nanti bisa mengembalikan barang yang hilang. Bahwa ini tempatnya, barang yang hilang tadi itu bawa sini. Nah, diucapkan dengan jambi-jambi, mantra-mantra. Nanti dikasih jarum, jarumnya diikat-ikat. Si buhul-buhul. Nah ini kita-kita, kita dulu dari kalian orang-orang Muhammadiyah. Tapi kenapa hal seperti ini kok kita bisa lata? Ya karena tanpa adanya kepedulian dari orang-orang kita yang bertanggung jawab untuk membimbing masyarakat, dari para juru khutbah. Yang mereka, ya kan, kekhawatiran takut ditemu oleh masyarakat ini lebih tinggi daripada bicara yang benar. Sehingga itulah hasilnya. Nah, kalau itu dakwah salafiyah ini masuk ke negeri kita ini adalah benar-benar menguntungkan negara dan isinya. Ya kan? Cuma banyak orang yang tidak paham tentang mulianya dakwah salafiyah ini, dakwah tauhid. Sehingga menjadilah bahan cemoohan oleh kaum muslimin sendiri sebelum kufar. Ya kan? Karena bodohnya manusia. Nah, kalau itu perhatikan ya ikhwah, beruntunglah bagi seorang hamba digiring oleh petunjuk dari Allah Ta'ala menuju ke tempat yang mulia, dikasih di dalamnya kebaikan, dipelajari. Nah, kalau itu anak-anak sebagai generasi kita, ini benar-benar harus bersyukur. Di mana kita di luar dakwah kayak gini, di luar sana, nggak usah jauh-jauh, ya kan? Jalan berapa puluh meter aja sudah kita jumpai, ya kan? Kalau muslimin di atas kebodohan, nggak tahu kebaikan. Maka itu jangan menggunakan waktu semau-maunya, gunakan sebaik mungkin dalam pelajari ilmu ini. Kita para asatidzah, para pengajar, saya ini mengajar sudah berapa lama? Sudah 26 tahun berjalan ini. Ya kan, hari demi hari masih sinau murojaah, menambah ilmu apa yang penting terkait dengan kosakata, terkait dengan nahwu, terkait dengan makna-makna kalamnya adul ilm. Kenapa? Karena enggak ada putusnya. Maka itu sebagai pelajaran yang baik dari orang-orang tua yang ada di sini seharusnya seperti itu, membawa buku, membawa pensil, dihafal satu kedua kata. Ya kan? Sebagai bahan untuk kebaikan bagi dirinya. Sebagai bentuk kepedulian dalam perkara ilmu. Sebenarnya ini merum. Yang penting tahu kebaikan, dengar kebaikan. Tapi juga ditatat. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, innamal ilmu bil apa? Qayyidul ilma bil kitabah. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Nah. Ya kan? Maka kalau itu upayakan, gunakan waktu untuk mencatat apa yang mungkin berfaedah bagi pelajaran kita ini. Dan nilai yang sangat terkurangkan dalam dakwah salafiyah. Ya kan? Dimana bahwasanya yang menyambut dakwah ini kurang ihtimam dalam peduli terhadap ilmu, kurang peduli dengan ilmu. Nah, kalau itu seharusnya bapak-bapak gunakan waktu yang kosong, ngambil kesempatan untuk belajar nulis. Ya kan, belajar nulis seperti yang ada di Yaman dulu, bapak-bapak sudah tua. Ya kan? Anak-anak muda yang umurnya sudah 20-an baru belajar nulis abata. Baru belajar baca Al-Fatihah. Kata saya mobil, mengandikan orang Yaman bisa baca Al-Fatihah. Banyak yang tidak bisa. Ihdinas siratal mustaqim. Nah. Eh, itu. Jadi, dan siratal mustaqim. Nah, itu seperti itu. Jadi tidak bisa baca Al-Fatihah. Nah, maka anak-anak Indonesia yang sekarang belajar di Yaman dikirim ke kampung-kampung untuk mengajari baca Al-Quran untuk orang-orang Yaman. Bayangkan. Seorang ajam, orang Indonesia mengajari orang Arab baca Al-Quran. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kaum muslimin benar-benar terpuruk keadaan mereka. Maka itu janganlah mengikuti jejak yang banyak. Gunakan waktu sebaik mungkin dalam mencari ilmu. Maka anak muda yang datang ke sini dikirim oleh orang tuanya, upayakan waktu itu digunakan sebaik mungkin. Murojaah, nambah kosakata hari demi hari. ya, nambah kalimat-kalimat yang penting. Nah itu, ini bekal bagi kehidupan kita di hari depan. Bentuk bersyukur kepada orang tua, ya kan? Bentuk bagi bentuk apa? Bentuk birrul walidaini. Ini ya, yang begitu penting untuk diperhatikan. Maka kalau cuma cerita ngalor ngidul, cerita sana sini, belajar malas, itu semuanya enggak ada gunanya. Enggak ada artinya. Enggak ada artinya sama sekali. Omong kosong, tong nyaring, apa tong kosong bunyinya? Gelontangan. Bukan nyaring, bunyinya apa? Gelontangan. Bung, gelontang. Dari apa dari pepatah? Tong kosong bunyinya? Gelontangan. Tapi ya, maka itu perhatikan, sudah 20 tahun, 15 tahun duduk dalam majelis taklim, tapi enggak pernah mencatat dalam tarsnya. Coba belajar bahasa Arab. Ya kan? Yang tua yang belajar bahasa Arab di sini cuma ada 2 orang. 3 orang, 4 orang, 5 orang. Ya, sama saya dulu sekitar 4, 5, tinggal 2. 2 ini sudah kayak gini-gini. Koyok lunga, koyok orang. Koyok lunga, koyok orang. Maju mundur, maju mundur. Nah, itu piye. Padahal kita ini ya, ikhwah, perhatikan. Enggak, kita bedakan ilmu yang paling gampang sampai ilmu yang mungkin paling sulit. Nah, selama kita bisa menyampaikan, kita berikan waktu untuk kepentingan dakwah ini. Nah. Maka benar-benar semoga saja niat ini niat yang diterima oleh Allah Ta'ala. Ya kan, hidup kita kita nazarkan, kita korbankan untuk dakwah. Ya kan, darah kita dan nyawa kita dan tenaga kita. Ini selalu kita korbankan untuk kepentingan dakwah ini. Kalau enggak itu kenapa kita terus upaya untuk menjalankan dakwah ini? Terlalu banyak manusia terombang-ambingkan karena uber-uber perkara dunia, nguber perkara dunia. Balapan. Nih. Sampai barang-barang antik pun dikejar-kejar. Ya, benar mereka antik. Ya, yang ada pering petuk, sing ono apa sing Allah sembarang kalir. Dari wong Jawa sembarang kalir. Sembarang kalir apa? Segala macam ya. Sembarang kalir dari wong Jawa, segala macam. Itu namanya apa? KSU. Serba kepada serba usaha. Apa-apa diusaha ini. Ya. Jual babi pun diusaha ini. Ya kan? Kau pasti serba usaha. Usaha, serba usaha. Usaha apa-apa jalan. Tapi kau perhatikan. Selesai dari bab yang telah kita lewati. Mudah-mudahan ada faedahnya. Masuk dalam bab baru. Babu mentabarroka bisa jarotin awhadarin wa nahwihima. Ya. Ayat bahwa musyrikun. Dalam di bawah ini dikatakan tabuk atin wa qabrin wa nahwi dzalik ayat bahwa musyrikun. Man tabarraka. Siapa yang mengambil berkah dengan pohon atau batu dan yang semacam dengan keduanya. Dikatakan beliau Syaikhul Rahman, ya kan? Seperti buk'ah. Buk'ah itu mufrad. Jamaknya apa? Ayub. Ayo, Syafi'i. Ayo, sampai bisa jawab. Mas Rizki. Mas Jidni. Ayo, sampai bisa jawab. Siapa? Negara. Mas Jakaria. Ayo, Tamus. Sungantut, Tamus. Bukatun. Ayo coba saya jawab. Ami Salman. Paris. Biko'un. Ayo. Itu buk'atun jamaknya biko. Kabuk'atin. Nah. Buk'a itu seperti petilasan. Buk'a itu adalah sebidang tanah, sebidang tempat dari bumi ini. Itu namanya buk'a. Katanya tempat ini berbarokah karena pernah disinggahi oleh wali. Maka perlu kita apa? Kita apa? Kita lestarikan. Kita akan minta kepada pihak-pihak yang bisa mengeluarkan dana dari para penguasa supaya bisa dibangun, di apa? Diperbaiki, dipermegah. Jalan-jalannya menuju ke tempat tadi dipermegah, diaspal. Asli tapi palsu. Nah, itu. Ya kan? Itu namanya buk'ah. Maka ada tempat seperti kuburan atau tempat yang pernah seorang wali singgah di situ. Ini perlu dilestarikan. Nah, kalau memang demokrasi, hal tersebut tidak aib. Ya kan? Orang yang gandrungi perkara tadi enggak akan ngingkari. Wis. Nah, akhirnya penguasa dengan para kiai satu jalan. Ibaratnya apa? Sekali tiga uang. Ayo. Nah, kalau diperhatikan ya, Ikhwah. Dan yang gharib, yang asing, adalah yang membicarakan perkara ini. Kok dibicarakan, dikritisi, dikomentari. Nah, ini. Ya. Nah, kalau itu beban dakwah, ini beban berat. Kenapa? Karena hal tersebut dikritisi, komentari. Kenapa dikatakan? Musyrik. Nah, ini kan. Coba musyrik. Awalnya musyrik itu. Bayangkan. Siapa yang gelam-gelam di musyrik padahal dia masuk ngaku muslim? Wah, bote. Kok dia endasi di pergi waktu? Kok di... Lu mau sholat, lu mau haji, lu mau dilani musyrik. Lah salamu dewi, lu mau barok tabaru nangguni. Buka tadi. Nah, maka di sana ada namanya petilasan. Nah, itu namanya buk'ah. Tulisan Sunan Jogokali. Jogokali? Jogokali, posok patang apa? Toko 40 tahun, orang ngising, orang nguyo, yo. Ngising tempat, mangan terus. Ngambil terus. Apa ini mertua, enggak mati deh. Toko 40 tahun, ketapa 40 tahun. Ya kan? Enggak kencing enggak berak, ya enggak percaya, ya makan kencing berak di situ. Gedabrus. Nah itu karena bodohnya manusia kayak hewan. Ya akhirnya apa? Dilestarikan. Ya kan? Kayak keledai. Dilestarikan, dijaga. Wah, ketat. Nah, bayangkan. Ibaratnya para tawagit dulu, musyrikin zaman dakwahnya misalnya mereka mulai berdakwah. Berhala-berhala mereka dijaga. Taruhan nyawa. Gimana nih? Berhala kita kok diremehkan. Maka seperti ini. Buk'atin wa qabrin wa nahwi dzalik. Seperti buk'ah. Sebidang tanah yang dianggapnya tempat yang dikeramatkan. Dan kuburan dan yang semisalnya. Kalau mengambil barokah dari itu tadi. Maka bahwa musyrikun. Nah. Dakwah seperti ini ada. Dari kalangan mereka orang yang berpartai, enggak laku. Partai kok ngomong ini, enggak untuk anggota, enggak untuk pendukung. Maka semuanya dari situ ditutup. Rapat-rapat jangan sampai ngomong itu. Itulah ya, Ikhwah. Perhatikan, bagaimana partai bukan muhdats dalam din. Bid'ah dalam din. Ya kan? Karena kalau sudah gabung dengan mereka, maka harus menutup pintu-pintu ini, jangan sampai diomongkan. Ya kan? Karena itu dagangan, kalau enggak gitu nanti enggak laris. Kalau kita mau sponsorkan dagangan kita ini gitu kan biar laku. Kalau ini ditutup biar enggak apa? Biar enggak sampai orang itu tahu. Biar apa? Apa yang mereka ingin itu laku. Yang penting kumpul-kumpul. Tabaqallahu taala afara'aytumul lata wal uzza. Wa manat tsalitsatul ukhra. Ini adalah ingkar. Ingkar. Akhbiruni tentang Lat dan Uzza dan Manat. Nah. Apa yang kalian ambil dari hal-hal tersebut? Apa manfaatnya? Apa kekuatannya? Dan semisalnya itu. Berkata Sahabat Darman bin Hasan rahimah ta'ala wa qulullahi ta'ala afara'aytum Lat wal Uzza wa ma'at tsalitsat al-ukhra al-ayat. Wa kanat Lat li Saqif. Nah, Lat ini berhalanya. Tuhannya Saqif. Saqif itu kabilah. Wal Uzza li Quraisy. Nah, Quraisy punya sendiri. wa Bani Kinana, Quraisy dan Bani Kinana, wa Manat li Bani Hilal. Jadi setiap kabilah itu punya, setiap suku itu punya. Punya berhala dari selain Allah Ta'ala. Apa gunanya berhala ini? Apakah diyakini sebagai pencipta langit dan bumi dan isinya membawa rezeki, menolak madarat? Tidak. Tapi sebagai syafaat mereka, antara mereka dengan Allah Ta'ala. Dengan bukti firman Allah Ta'ala ya, yang Allah berfirman yaitu apa? Ha'ula'i syufa'una indallah. Mana abudum illa liyukarribuna illallahi zulfa. Jadi bukan diyakini sebagai pencipta bumi, langit dan isinya, ya, merezeki tidak, tapi sebagai apa? Sahibus syafa'ah yang akan mengantar kepada Allah antara mereka dengan Allah Ta'ala. Waqala Ibnu Hisam, Ibnu Hisam adalah sahibu tarikh. Ibnu Hisam ini adalah pemilik kitab tarikh. Kanat li Hudail wa Khuza'ah. Aywa. Wa manat li bani? Ya ada. Wa manat li bani Hilal. Waqala Ibnu Hisam, kanat li Hudail wa Khuza'ah. Ini mana tadi punyanya? Hudail dan Khuza'ah ini suku-suku yang dikenal di zaman tersebut. Wa malatu faqor al-jumhur bitakhfita. Lat, bukan lat gitu. Bukan ditasdid. Wa qala Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair wa Mujahid wa Humaid wa Abu Shalih wa ru apa? Wa Wars. Wars itu. Ruwais di sini. Warwais walau alam witas titit tak ya ini taknya ditas titit ya ini bacanya berat lat gitu bukan ringan fa'alal ula kalau kita ikuti pendapat yang pertama bacanya yang pertama dengan ringan qalal amas samulata minal ilah mereka menamai lat itu diambil dari ilah. Wal Uzza minal Aziz. Ini penyelewengan untuk nama-nama Allah. Nama-nama Allah dijadikan nama berhala bagi mereka. Bagi berhalanya mereka. Jadi berhalanya mereka itu dinamai dengan nama-nama Allah. Seperti Al-Aziz diselewengkan menjadi Uzza. Al-Ilahu menjadi Lat. Qala Ibnu Jarir wa kanu qad istaqqu ismaha min ismillahi ta'ala. Dulu mereka itu istiqok itu mengambil aywa pecahan dari nama-nama Allah Ta'ala. Faqul walatu mu'annasatun minhu. Allah mudzakkar lat mu'annas. Ta'alallahu an qaulihim uluan kabira. Maha tinggi Allah dari perkataan mereka dengan ketinggian yang sangat besar. Qala wa kadha al Uzza min al Aziz. Jadi mereka itu mengambil nama-namanya dari nama-nama Allah Azza wa Jal dijadikan untuk nama berhala-berhala mereka. Ini ikhwan. Inilah kejahatan yang benar-benar parah. Ya kan? Sampai ada ilhad bi asmaillahi ta'ala karena kepentingan mereka dalam hal-hal tersebut berupa syirik dan bid'ah dan maksiat kumpul jadi satu. Wa qala Ibnu Katsir lat kanat sakhratan baydha'a manqusatan 'alaiha baitun fi Thaif lau astarun wa sadanatun wa haulahu fina'un mu'addamun inda al-Thaif. Ibnu Katsir mengatakan lat itu dulu adalah sakhra. Sakhra itu batu besar. Sakhra itu batu besar. Putih mankusa, pemankusa diukir batu besar yang putih diukir alaiha baitun di atas batu tadi ada rumah tempatnya dulu di Thaif lahu astar ada gorden-gordennya dikasih kelambu wasadana ada juru kuncinya sadanatun juru kunci. Wa haulahu fina'un dan sekitarnya ada halaman luas. Fina'un mu'addam. Fina'un yang diagungkan, halaman luas di Ahlu Taif ini Ahlu Taif yang membesar-besarkan perkara ini. Seperti sekarang ini. Ya kan? Tempat yang dikeramatkan, wah, dipermegah. Ya kan? Dijaga. Wis dilestarikan. Nanti sekitarnya dikasih tempat-tempat apa? Tempat-tempat wisata. Sebagai bentuk apa? Usaha milik negara. Nah itu. Fadal. Nah, kalau diperhatikan, kriminal-kriminal seperti ini adalah sekarang yang menjalankan siapa? Orang-orang yang dianggap berada di garis depan, di pertengahan manusia penguasanya dan para kiai-kiainya. Nah, ini yang membagi backingnya mereka. Para pengusaha-pengusaha, bahkan sebab pengusaha luar negeri didatangkan ke tempat-tempat tersebut. Itu namanya yang penting dapat apa? Dapat masukan. Yang kepentingan apa? Ekonomi negara. Ini dia ikhwah. Dan Islam benar-benar tidak sejalan dengan apa yang mereka maukan. Nah kalau itu, kitab ini adalah kitab-kitab yang benar-benar kitab kritis. Mengajari orang itu jadi kritis, jadi paham. Nggak gampang dikibuli. Nggak gampang dikibuli oleh orang yang ada di sekitarnya. Bagi yang mempelajari perkara seperti ini. Kalau nggak mempelajari, akhirnya apa? Toleransi, tasamuh. Nggak apa-apa. Kemajuan. Nah, gitu. Ini kalau nggak mempelajari. Ini bahaya orang nggak mau belajar. Akhirnya toleransi dengan kebatilan. Kalau nggak toleransi, sudah. Berarti hatinya nggak mengingkari, maka sama dengan yang melakukan. Kalau kejahatan itu sudah hati nggak mengingkari, wes, berarti sama dengan yang melakukan. Kalau masih mengingkari, dalam hatinya masih mending. Ya kan? Ini enggak, kadang hatinya sedang mengingkari, bahkan mendukung, ya sudah, sama dengan para pelaksana-pelaksananya. Dan sekarang di sini lat, ya kan? Lat wayat tohut. Di atas ada catatan yang punya saya, wayat tohut mislu baiti dil khalsah. Dil khalsah alati hadama Jarir bin Abdullah Al-Badali. Amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat demiha. Nah, Undur Fathul Al-Bari. Babu dia bijari lil Yaman. Nah. Jadi lat itu tawud. Bayangkan. Jadi kalau sudah di bentuk dikeramatkan sampai seperti itu maka jadi tawud. Nah, sekarang tawud itu dilindungi, dijaga, dilestarikan. Paham? Nah, kaum muslimin terkibuli, enggak tahu tawud ujungnya apa? Toleransi dengan para tawakit yang dilestarikan. Inilah karena kebodohan. Hah? Kalau kita selesai sekolah, paling nanti rekreasinya akhir tahun kemana? Ya ke tempat togut-togut ini. Pak guru sama bu guru yang bimbing. Kita yang bayari. Nah, kita yang bayari busnya sama makannya. Dikreatiskan, kita disesat. Sesatkan. Dua. Nah, kayak gitu. Mau diagungkan? Itulah penjahat, penipu dan penjahat. Nah, kelas, masa kelas kakap, kakap cilik, kelas hiu. Nah, berarti kan? Jadi itu tauhid, ya kan? Seperti itu berarti dul khulasah yang dihancurkan dari Ibnu Abdillah radhiyallahu anhu. Rasulullah memerintah untuk beliau agar menghancurkan lat tadi. Nah, lihat Fathul Bari, bab perginya Jarir ke negeri Yaman. Hadis yang bernomor 4359 dalam Kitabul Maghazi. Nah, itu Nabi. Itu penguasa. Harusnya seperti itu tindakannya. Bukan untuk melasarikan para togut. Dah, belakang aku dipilih lu. Bro, kau nanti pegang gue. Ya kan? Oh, dukang-dukung kan ngopo. Paling melestarikan halal tersebut. Jadi doakan aja semoga mereka itu sembuh dari penyakitnya kok jadi dukung. Jadi podo wae. Paham? Nah itu. Jadi yang ada sekarang yang dilestarikan. Maka para pak yai ini mereka nanti akan bertanggung jawab pertama kali tagih. Apa tugasmu di dunia? Hah? Pokoknya penting gelasnya gede, pisangnya gede. Ya, pengunjung akeh yel-yel wur, Allahu Akbar. Wah. Cuma itu. Perhatikan di sini. Jadi itu tauhid. Siapa yang ngomong di sini? Ibnu Katsir. Apa? Tadi apa di? Fathul Bari. Rasulullah SAW mengutus Jarir bin Abdillah al-Badali untuk menghancurkan seperti Baitul Khalasah dan yang semisalnya. Taib. Wa hum taqif wa man tabi'aha yastakhiruna bihi. Tengok. Wa hum ini al-Qaf tadi taqif dan orang yang mengikutinya yastakhirun. Iftikhar itu bangga. Bangga. Bangga dengan apa? Tempat-tempat tadi yang dikeramatkan. Berhala-berhala tadi dari selain Allah dikeramatkan. Yang dibaca dari selain Allah. Keramatkan. Bangga. Yaftakhir Nabi alaman adahum. Bangga atas selain mereka. Kami punya Lat. Kami punya Lat. Kalau kalian punya apa? Oh, Tuhan kalian enggak kayak punya kami. Berhala kami bukan seperti berhala kami. Syirik kami lebih hebat daripada syirik kalian. Nah itu. Ya kan ini bahasa mereka. Kalau kita bahasakan seperti itu. Jadi, wum yaftakhir Nabi alaman adahum min ahya'il Arab. Ahya. Kampung-kampung yang ada di Arab. Hayyun zamannya Ahya. Nah. Apa? Hayyun zamannya Ahya. Bada Quraisy. Qala Ibnu Hisam, Bapak Rasulullah SAW, Al-Mughirah bin Syu'bah bahadama'a wa haraka binar. Ibnu Hisam saya sebut tarikh mengatakan, Rasulullah mengutus Mughirah bin Syu'bah, maka dihancurkan lalat tadi dan dibakar dengan api. Nah ini baru benar-benar. Nah kan? Hasil dakwah itu wujud. Bukan kok. Masya Allah, ya kan? Baradatun tayyibatun warokun gopur. Isinya apa? Syirik, khurafat, bid'ah, semuanya baradatun tayyibatun warokun gopur. Nah, ini dabrusnya Umar Irama. Nah itu. Dabrusnya siapa? Umar Irama. Nah itu. Baradatun tayyibatun warokun gopur. Untuk negeri kita. Lah kok iso? Ini dabrus. Ini dabrus. Oh ini dabrusi. Dabrus itu apa? Digombali. Nah, itu namanya gombal itu dabrus. Tukang gombal. Nah, karena banyak pada kiai, banyak ustaz yang tukang gombal. Nah, mungkin yang dulu kita cukupkan. Dan kita sambung lagi pada waktu yang tahu. Alhamdulillah.